warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah alladhi amaruna wa aujabana bil hijrah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayyan ya sultan ya zal jalali wal ikram. Saudara-saudara saya, para ibu dan bapak, segenap masyarakat kota Tangerang, jamaah ngaji akbar syukuran tahun baru Islam dan hubul yatama yang mudah-mudahan kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Al-Mukarramun alimil ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, pimpinan pesantren, majlis taklim, DKM, masjid dan musola yang sama saya hormati. Al-Mukarramun para sepuh, para tokoh, segenap orang-orang tua kita yang terhormat, tak luput Al-Mukarramun pejabat kita kota Tangerang, Al-Mukarram Bapak Camat, tadi yang baru saja meninggalkan acara, Al-Mukarram Bapak Wali Kota, Bapak Lurah, Bapak-Bapak RW, Bapak-Bapak RT, juga Bapak TNI, Bapak Polisi, dan anak-anakku, hai para bocah, entong-entong, neng-neng, I love you. Pergeseran matahari menjadi ilham terjadinya tahun Masehi. Tahun Masehi bulannya diawali dari Januari, ditutup dengan bulan Desember. Nama-nama bulan Masehi Januari sampai Desember dicetuskan dengan seorang orientalis yang bernama Julius Augustinus, dan pada bulan-bulan itu tidak ada kejadian yang menjadi pelajaran buat kita. Pergeseran bulan menjadi ilham terjadinya Asyhurul Arabiyah, bulan-bulan Islam. Bulan Islam diawali dari bulan Muharram, ditutup dengan bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Muharram adalah bulan pertama. Peristiwanya berangkat dari kejadian sakral perintah Allah kepada baginda Rasul, yaitu meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah yang disebut dengan hijrah. Hijrah artinya bukan Nabi kalah. Hijrah artinya bukan Nabi takut dengan orang-orang Quraisy Mekah, tapi hijrah artinya perpindahan instruksi Allah dalam mengatur strategi menyampaikan dakwah Islamiah, mengangkat peradaban manusia agar kita manusia menjadi manusia yang seutuhnya, dimanusiakan oleh Allah, dimanusiakan oleh Rasulullah, dan kita manusia yang mempunyai eksistensi keberadaannya sebagai manusia. Betul. Oleh karena itulah masyarakat kota Tangerang, khususnya wilayah kita, malam ini mengadakan tabligh akbar dan enggak kepalang tanggung panitia memanggil Ustaz selebritis Cepot Gonjales. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ada satu perintah Allah dalam Al-Quran. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan hijrah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang hijrah, dan yang ketiga, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Artinya, kalau pengen derajat tinggi, ada tiga alternatif jalan yang harus kita laksanakan. Pertama, iman. Orang yang beriman, orang yang mulia di pandangan Allah. Orang yang beriman, orang yang di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Orang mulia dengan jabatan, sementara lagi duduk di atas jabatan, mulia lengser dari jabatan, kadang menderita, nestapa, bergujur air mata, tak lagi ada lambaian cinta dari seorang janda, bahkan hidup penuh dengan nestapa, banyak dusta di antara kita. Orang mulia dengan kekayaan juga sementara. Memang kekayaan bisa memuliakan orang. Orang kaya sekali belanja mainannya mall, beli kangkung Alfamart, beli tempe Indomar, beli garam Wakmoh di balai kota. Beda dengan kita orang miskin, ngutang mulu. Betul kagak? Tapi orang mulia dengan kekayaan sementara, karena kekayaan titipan lagi hidup. Kalau mati, tidak ada orang mati kaya. Orang kalau mati rumahnya tidak dibawa ke kuburan, bajunya diganti dengan kain kafan. Mas haram dibawa ke kuburan. Misalnya Bapak Camat mati, Pak Camat meninggal, rumahnya kagak dibawa ke kuburan, bahkan rumahnya akan dipakai sama suami istrinya yang barunya. Betul apa betul? Tapi hakikat mulia iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Yang kerudung merah bukan jawab, matanya ngelirik saya aja. Terpesona dia, kembarannya Aliando, Ali oncom songong lu. Syukur, alhamdulillah. Orang-orang yang beriman, Allah berjanji Allah akan bela dengan cara Allah turunkan bala tentaranya, malaikat-malaikat Allah, dan dihantarkan orang yang beriman. Di dunia sa'idun, fil akhirah sa'idun. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Makanya kalau ingin hidup bahagia, pertama jagalah iman. Sekali iman, jaga iman, iman, iman, dan iman. lawan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Tiada Tuhan hanya Allah yang menciptakan kita, si rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Percayalah kepada Allah. Alhamdulillah. Ini yang penting nih, anak-anak ajarkan tauhid, anak-anak gembleng keimanan. Walaupun sekolahnya di SD, di SMP, di SMA, di SMK, maghrib gembok tuh bocah. Suruh masuk ke masjid, suruh belajar ngaji, suruh belajar Quran, suruh sholat. Jangan nongkrong di pinggir jalan, megang HP, Bluetooth dibuka, ada film cemen ngapa-ngapa. Ya. Betul, betul, betul, betul. Betul. Bapak-bapak beriman, ibu-ibu beriman, anak muda beriman, Tangerang akan aman. Kalau pejabatnya beriman, duit rakyat akan aman. Betul. Kalau suami beriman, istri akan aman. Betul, Bu? Kalau istrinya beriman, suaminya akan aman. Apalagi anak muda. Kalau anak mudanya beriman, pergaulan akan aman. Anak muda tidak akan tergoda rayuan setan seperti mabok-mabokan, cimeng-cimengan, tenggeng-tenggengan, ngeplay-ngeplayan, sakau-sakauan, naik motor sama cewek pacarnya bonceng-boncengan, di tengah tempat yang gelap, cubit-cubitan, pulangnya ngos-ngosan. Ada nggak yang begitu? Ada apa kagak? Ada apa kagak? Mabok-mabokan perbuatan set. Yang mabok sama juga set. Anak muda mabok. Pejabat diem aja ada yang mabok. Kiai takut nerangin pemabokan. Ustaz cepot. Tuyul-tuyul dengerin ya. Kalau dibilang setan. Songong lu. Udah sekarang. Saya datang dari tadi disambut sama bocah. Panitia pada buta kali mah. Gak kayak selebritis datang gak tahu. Malah bocah yang ngerti. Groyok saya cepot, datang cepot. Groyok sih bagus, nyambutnya gua enak. Masa nyebut kiai begitu, cepot, datang cepot. Cepot, datang cepot. Jemput kiai pakai selawat, bukan cepot, datang cepot. Lah, songong. Paham? Ngerti? Jelas? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Sholatullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah ala Yasin. Celana lu robek. Lu ngaji menggairahkan nenek-nenek lu ya. Dasar songong, songong. Kita sekarang dasar. Salaman sama kiai ke jidat. Salaman sama kiai ke pipi. Sekali salaman ke hidung meper ingus. Suwe. bocah sekarang. Betul lah betul. Hei cewek-cewek, dengerin. Tangerang kota kita, Tangerang kota yang agamais, Tangerang kota yang dinamis. Wali kotanya berakhlak, camatnya berakhlak, RT-nya berakhlak. Sebagai cewek kota Tangerang, jadilah cewek yang berakhlak. Tutup aurat, betul. Ceweknya berakhlak, nenek-nenek kagak. Hari Minggu nenek-nenek lari pagi pakai lezi. Ya. Ada yang begitu ada? Ada. Nenek-nenek genit. Di belakang anjing. Wah, wah, wah, wah. Anjing tulang lari, tulang lari, tulang lari. Repot dilawan. Alhamdulillah. Yang kedua hijrah. Kalau Nabi dan sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kita hijrah dari rumah ke masjid. Ngapain ke masjid? Sholat. Ibu-ibu sholat, bapak-bapak sholat, anak muda sholat, alhamdulillah. Makanya Pak Camat tahun baru Islam besok jangan begini acaranya. Sepekan Muharram adakah lomba acara? Pesertanya jangan bocah, enggak level. Juaranya enggak pantas azan di masjid. Antar RT, RW, lurah, camat. RT enggak bisa azan, reca. RW enggak bisa azan, reca. Lurah enggak bisa azan, reca. Bapak camat, CS gua, jangan, jangan. Sorry, sorry, sorry, CS. Kadang-kadang masjidnya gede, subuh yang azan aki-aki bangek lagi. Mana speakernya kayak kentut suara nenek-nenek lagi. Kata orang kontrakan, bang, bangun bang, udah subuh, belum. Itu bukan subuh, aki-aki belajar azan. Hei anak muda, pada kemana ente? Betul-betul? Pemuda Islam tongkrongannya di masjid, bukan di pinggir jalan. Pemuda Islam pegangannya Al-Quran, bukan gitar. Malu sebagai rakyat pemuda Tangerang kalau kita tongkrongannya di pinggir jalan. Betul? Pemuda Islam nongkrong di pinggir jalan, megang gitar, nyanyi. Baby-baby bala-bala. Baby, baby, bala, bala. Kata malaikat, bapak elu tuh kan bala, bala. Gedek gua ada. Ada gak anak muda yang begitu? Ada kagak? Nah, auzul. Tuh, anak muda nongkrong di masjid. Betul, betul. Kalau yang azan anak muda suaranya kenceng, spekannya menggelegar. Wow, akbar. Allahu akbar. Pengantin baru bangun tuh nonton nonton nonton. Mandi mandi mandi mandi. Kenapa itu? Cepot jelek, cepot jelek. Maju, maju, maju, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, jemput jelek, jemput jelek, bang, abang, taikin bang, nih, ya, taikin, ah, tadi ngomong jemput jelek, taikin, taikin, sini, ayo, wah, lari. Ayo naik, siapa namanya? Dafa, sini Dafa sayang, sini. Sini Dafa, gak apa-apa. Sini Bapak, gak apa-apa sini. Harus berani, ayo sini. Gak berani. Gak berani. Gak berani. Serius gak berani. Siapa yang berani? Oke, naik. Salim. Salim. Diri tenang. Siapa nama kamu? Jadi. Jadi, sekolah kelas berapa, Jadi? Dua. Dua. Kamu ngaji apa kagak? Ngaji. Ngaji. Oke, saya tes Al-Qur'annya Jadi. Kalau Jadi enggak bisa baca Qur'an bukan salah Jadi karena dia masih bocah. Berarti RT RW-nya geblek enggak bisa ngurus rakyat. Siap? Siap. Oke. Kul huwallahu ahad. Allahusamad. Pinter. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Maghrib. 5. Maghrib. 3. Subuh. 2. Asar. 4. Pinter. Kalau saya jadi camat, punya rakyat pinter begini saya kasih hadiah. Bagi dulu. Alhamdulillah. Bukan bohongan, bohong-bohongan ibu. Lah beneran. Masya Allah. Emaknya matanya melototin aja. Gak salah dong mata duitan. Anak pegang duit mata motor. Belum rampok dah. Amin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Salatlah sampai kita mati. Karena kita semua bernyawa pasti akan mati. Pejabat mati, rakyat orang kaya, orang miskin, RT, RW, bapak lurah, bapak camat, wali kota, ustaz cepot. Ini protokol bilangnya lalu ya, masih kodok aja ini. Mati. Kalau mati gue mau dimudikin. Ini siapa? Buatnya kemajaan gak? Gue demen aja nih ngaji nih. Iya apa iya? Betul? Betul apa betul? Allah kagak butuh sholat kita. Tapi kita yang butuh sholat sama Allah. Kenapa? Karena kalau kita rajin sholat, Allah sudah kaya. Kita kagak sholat, Allah pun gak akan miskin. Tapi kita yang sering minta sama Allah. Minta rezeki, minta kesehatan, minta kehebatan, minta jabatan. Berarti kita yang butuh sama Allah. Kalau kita butuh sama Allah, dekati Allah. Caranya sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah sholat. Sepohon kayu, lebat bunganya, walaupun kalau tak sembahyang, walaupun hidup kalau tak sembahyang. Yang kecil-kecil sholat ya. No masjid, halamannya lagi diluasin. Tapi ingat kalau halaman diluasin, nanti kalau sholat jangan bercanda loh. Orang lagi sholat bercanda main geprek, main galak asin. Temennya lagi sholat, pantat temennya tabok. Ibu-ibu lagi sholat main petak umpet, masuk ke dalam mukena ibu-ibu. di dalam mukena dia nyanyi lagi, di sini tempat lahir beta. Camat jabatan punya, sholatnya enggak pernah ditinggalkan. Kantor kecamatan Pinang dijadiin masjid. Semua pejabat-pejabat di kecamatan Pinang datang tadi sholat duha, doain rakyat. Itu pejabat yang beriman. Betul. Makanya saya doain besok jadi wakil wali kota. Kalau bapak camat jadi wakil wali kota, pantas apa tidak? Pantas apa tidak? Mana anak yatim? Naik ke atas, cepat satu orang. Naik. Lah, gede bener anak yatim. Yang cewek noh. Mau cewek anak yatim noh. Cepat sini. Nih, anak yatim. Yatim sini. Masa Salim, Salim, nah sini, anak yatim saya tanya nih, anak yatim nih. Copot lagi dikit. Ini saya. Siapa nama kamu? Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Yang meninggal bapak apa ibu? Bapak. Ibu kamu sudah nikah lagi belum? Belum. Tekan cepot jadi bapamu. Mau apa tidak? Apa? Mau. Artis dilawan. Siapa Neng nama kamu? Jelita. Jelita. Tuh kalau ngasih nama anak yang keren, Jelita. Ngasih nama anak kadang-kadang lahir Januari, Genot. Lahir Februari, Febrianti. Lahir bulan Juli, Julianti. Lahir Maret, Mak Lampir. Anak kedua dikasih nama Tuti. Habis kentut mati. Ya. Berita sekolah apa tidak? Sekolah sambil pesantren. Sekolah sambil pesantren, bagus. Berdemen nih begini nih. Gimana penyantrennya? Di Al-Khairat Cikupa. Al-Khairat Cikupa. Al-Khairat Cikupa. Nah, sekarang saya tanya bahasa Arab. Bahasa Arabnya buku. Kitabun. Kitabun. Pulpen. Kolamun. Kolamun. Pinter. Ya. Lu orang bisa. Ya. Bisanya cuma mahaja, haja daftarun. Kenapa kencing di atas meja nggak bisa turun? Ya. Kalah sama cewek, kalah. Yang meninggal siapa? Bapak. Ibu udah nikah lagi belum? Alhamdulillah belum. Belum. Kamu ingin bapak kamu meninggal? Tidak. Kamu ingin ibu kamu jadi seorang janda? Tidak. Kamu ingin jadi anak yatim? Tidak juga. Tidak ada anak yang pengen jadi anak yatim. Tidak ada anak yang pengen bapaknya meninggal. Tidak ada anak yang ibunya jadi seorang janda. Tidak yatim. Dari Allah dikala anak-anak masih kecil diambil orang tuanya. Yatim. Bagaimana kalau anak yatim itu anak ibu yang meninggal suami ibu? Bagaimana kalau anak yatim itu anak bapak yang meninggal bapak? Allahu Akbar. Betul apa betul? Pak Camat, duit. Ya Allah, saya berdoa Pak Camat panjang umur, ya Allah, sehat, berkah. Taikin jabatannya, ya Allah. Bahagiakan keluarganya, tambahkan rezekinya, amin ya Allah. Kalau perlu besok jadi wakil wali kota, amin ya Allah. Allahu Akbar. Baik. hari di mana-mana, betul-betul. Isi ceramahnya saya yang tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan hukum. Iya apa iya? Ya. Doain pejabat sih. Betul-betul. Ya. Emang kalau doain orang salah apa bener? Ya. Salah bener? Ya. Doain orang kan bener. Makanya kasetnya sebarang sekota Tangerang. Betul-betul. Ya. Sama tahu Pak Camat, doa anak yatim ini, ya enggak? Disaksikan oleh malaikat. Wali kota besok akhirnya terbuka. Set, gua iya, Pak Camat jadi wakil gua. Kan enak kalau ada perayaan gua yang diundang. Aman, proyek selamat. Alhamdulillah, insya ibadah sholat, insya. Makanya terima kasih, masjid diperbaiki. Terima kasih alaman masjid diluasin. Masjid zaman sekarang kudu bagus. Masjid sekarang itu kudu luas. Masjid sekarang kudu antik. Betul kagak? Di sholat kadang-kadang karpet di masjid gua apa? Lagi sujud enak-enak mulut ngomong subhana rabbiyal a'la, hidung ngendus. Ngeng. Hati ngomong apa bray? Kata malaikat lu sembahyang ngomong apa lu? Gak acil ya. Ini gara-gara masjid apa? Betul-betul? Iya apa iya? Betul? Alhamdulillah. Ibu-ibu hijrah. Yang kemarin masih songong sama suami. Dengerin ibu-ibu. Hormati suami. Hargai suami. Cintai suami. Suami ibu keramat kehidupan. Pengganti orang tua. Makanya jadi istri. Hargai suami. Cintai suami. Alhamdulillah. Kalau ngaji pakai bedak, kalau kondangan pakai cincu, lebaran baju baru. Ini kadang-kadang ibu kalau tidur sama suami pakai salep 88. Mana kutang talinya putus sebelah, bersambung sama peniti, lakinya meluk nangkut wadah. Wadah. Emang ada apa bang? Peniti BH tolong. Kalau suaminya kawin lagi baru tahu rasa. Contoh istri saya no. Istri saya umurnya udah hampir 50 tahun. Umur saya 55 tahun. Anaknya udah 5. Tapi penampilannya masih ABG. Kenapa? Saya poles dengan cinta. Saya angkat harkat martabatnya. Kebutuhannya saya siapin. Bedaknya mahal. Cincunya mahal. BH-nya aja di Singapura yang pakai remor. Sebelahnya sambung diinjak dah. Apa yang mak? Apa lakinya jember jember tu jember. Genye. Lendir. Tak kena. Hijrahkan diri. Alhamdulillah. Hormati suami. Iya apa ya? Akhlak sama suami. Biarin jelek suami kita. Biarin miskin suami kita. Lebih baik jelek tapi hidup. Bersuami ganteng mati. Saya tanya jujur, hei bocah kecil, Ustaz Cepot, ganteng apa jelek? Ini masuk kamera. Larat lagi ulangi. Ustaz Cepot, ganteng apa jelek? Di panitia ini sombong. Gantengan Ustaz Cepot, apa gantengan Bapak Camat? Sini kamu. Kamu yang pakai kerudung hitam, burung hitam tu. Sini. Ya sini. Sini. Kau nunjuk segala lagi sama saya sini. Sini. Sini. Ini mana tayang saya jelek. Kok kaya kali dia. Kata artis. Masa Allah. Tadi ngomong apa dari kamu? Tadi kamu ngomong apa? Hah? Gantengan Ustaz Cepot apa gantengan Bapak Camat? Bapak Camat. Camat duit. Ganteng. Sanggup ceramah begini kok kiai malakin pejabat kagak ada yang sanggup kecuali bos RMBT. Alhamdulillah suami juga berakhlak, sayangi istri, cintai istri, jangan khianat. Camat kedoain besok jadi wakil wali kota. Tapi kalau udah jadi wakil jangan kawin lagi. Pejabat gak pantas bini dua. Nanti rakyat butuh pejabat kemana arahnya. Ya kalau kiai kawin lagi ya wajar lah. Alhamdulillah. Banyak aja malah ini ya, makin muyak kayak ini bocah, udah kayak melekik lu bersih. Alhamdulillah, insya Allah, masya Allah. Eh bocah kecil, hijrahkan diri kamu semangat belajar, betul betul. Kota Tangerang butuh SDM anak-anak yang pinter, betul kagak? Kalau pengen Kota Tangerang lebih maju, rakyatnya wajib pinter, betul? Kalau rakyatnya bodoh, Tangerang akan hancur. Iya apa iya? Hijrah, belajar yang rajin. Amin. Tapi sambil belajar, akhlak pakai. Iya apa iya? No emak, hormati no emak. Tau emak? No, ntar kayak jelita no. Gak punya babak kan kasihan. Iya apa iya? Emak hormatin. Emak tuh capek tong. Emak capek buntingin kamu 9 bulan. Beranakin kamu perjuangan mati atau hidup tuh emakmu. Tau beranak? Ngeten-ngeten. Dibawa ke RSUD Kota Tangerang, dokter kagak bisa nolongin. Dokter cuma nyuruh, ayo ngeten, ayo ngeten, ayo ngeten. Gue juga bisa begitu mah. Betul kagak? Iya apa iya? Hormati ibu, hormati bapak. Ridhollah fi ridhol walidain, wasukullah fi sukutil walidain. Redonya Allah tergantung redonya orang tua, dan marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Makanya sebagai anak berakhlak hijrah, hormati ibu dan bapak. Alhamdulillah. Ibu kaulah wanita yang mulia, dibanding ayah, kau mengandung, menyusui, nyot nyot nyot. Apalagi tampang begini nih. Yang ngempengnya doyan banget. Jam 7 pagi udah netek. Jam 9 ngompol. Netek lagi. Jam 10 netek lagi. Jam 7 malam sambil tidur netek. Jam 11 babaknya. Ya. Ceramah di kampung sendiri, betul betul. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Ya Robbal, Allah, insya Allah. Neng, hijrahkan diri kamu, jangan terbius dengan gaya hidup modern. Dengerin, ini HP ini menghancurkan HP ini. Berapa banyak korban pergaulan bebas cewek-cewek kita gara-gara apa? Ya apa ya? WhatsApp, Twitter, Facebook, apa? WA. Iya, apa aja dah? Betul-betul. Tadi waktu saya berangkat kemari, saya berangkat habis Isya, tapi terlambat datang kemari. Bapak camat yang jambut saya di tengah perjalanan, kenapa saya terlambat? Dip, rampok saya. Dirampok. Kalau yang dirampok mobil saya kasih. Kalau yang dirampok mobil duit saya, panitia belum bagi soalnya. DP ada kaya. Lalu ini sih yang wibit antes gua. Karena ada DP gua. Miskin bener panitia ini. Yang dirampok iman saya, yang dirampok akhlak saya. Siapakah yang rampok saya tadi di pinggir jalan? Cewek cabe-cabean. Dibonceng di motor, pahanya nonton. Belakangnya, saya lihat takut dosa, agak memang kelihatan. Wah, intip aja. Betul apa betul? Jangan begitu ya, Nek. Nek, tutup auratmu. Bapakmu gedein kamu itu capek dan mahal. Ibu kamu gedein kamu itu capek dan mahal. Makanya kamu jadi anak mahal, Neng. Jadi anak murahan. No, baju yang di kaki lima, no, ditawar aja kagak apalagi di